وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني فقال له لا قال فمن يمنعك مني قال الله فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث ابن الحارث وقاتل فيها محاربا خفة berkata Jabir radhiyallahu anhu kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa' kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Dzatir Riqa' fa idza atayna ala shajaratin dhalilatin dimatikan ketika kami mendatangi satu pohon yang sangat rindang, walila. Pohon yang sangat rindang, walila. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biar. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tinggalkan pohon yang rindang itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawahnya. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfun Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajarah. Maka datanglah seorang musyrik mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi tergantung di atas pohon. Fakhtaratahu, maka orang musyrik ini pun menghunusnya, melepaskannya dari sarungnya. Ikhtaratahu. Faqala lahu atakhafuni, maka orang musyrik ini mengatakan, apakah engkau takut kepadaku? Faqala lahu la, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, yakni aku tidak takut kepada engkau. Faman yamna'uka minni, terus siapa yang akan menghalangi engkau dari aku, yakni siapa yang akan menghalangi engkau dari tebasan pedang ini? Qala Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah. Masyaallah. Kekuatan barakallahu fikum, kekuatan ucapan Allah baik, tidaklah akan sama dengan setiap orang yang mengucapkannya. Baik, berbeda antara satu dengan yang lainnya yang mengucapkannya. Baik, tergantung dengan keyakinan dan kekuatan iman orang yang mengucapkannya. Masya Allah. Kekuatan zikir yang dimiliki oleh seseorang ini luar biasa. dikir mendatangkan kekuatan yang luar biasa, yang tidak dimiliki hanya sekedar tenaga biasa yang dia lakukan. Dikir barakallahu fikum dan kekuatan jiwa yang menyertainya, iman wa taqwa, ini mendatangkan kekuatan yang sangat hebat. Buktinya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Fatimah bisa mendapatkan jatah budak yang sedianya bisa membantu untuk kebutuhan dia sehari-hari, baik memasak, baik menumbuk, menggiling, atau yang lainnya dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan budak untuknya. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk bertasbih 33 kali. Bertakbir 33 kali dan bertahmid 34 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ia khairul lakum min khadim." Doa ini, zikir ini sebelum tidur itu lebih bagus daripada seorang pembantu, seorang budak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan zikir itu bisa mempengaruhi jiwa, bisa mempengaruhi jasad. Pambar labiku. Baik. Dengan zikir yang dia lakukan, dia bisa melakukan dengan zikir yang senantiasa dia ucapkan menjelang tidurnya. Zikir yang dia lakukan menjelang tidurnya, ini sama seperti kekuatan yang Allah berikan berupa seorang budak atau seorang pembantu. Maka perlu dicoba di praktek dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar teori. Kita bangun dalam kondisi terkadang pegal-pegal, kurang nyaman. Yang terpikirkan oleh kita obat. Barakallahu fikum. Padahal ada sesuatu yang merupakan obat serta kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kita tidak lakukan. Berzikir. Ini tentunya perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan hati, semangat, azm untuk melakukannya. Karena orang terkadang lupa, lalai karena capek, sangat capek, tidak sempat untuk berzikir dengan zikirnya, tahu-tahu langsung tidur saja. Atau justru disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya sampai tertidur dia dengan kesibukan itu tanpa membaca zikir ini dan zikir yang lainnya. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, aku melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi, aku melihat pada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sesuatu yang sangat luar biasa. Allah memberikan untuknya kekuatan. Dia menulis, bisa menulis satu hari dari tulisan-tulisan yang tidak bisa ditulis oleh nusah. Nusah kalau zaman sekarang ini alat fotokopi. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu kala ada namanya nusakh. Nusakh itu orang datang ke situ menyerahkan buku kemudian dia menyalinnya. Kemudian dibayar dengan salinan itu. Dia nusakh ini orang yang senantiasa menyalin. Baik. Ya kan tentunya cepat karena dia butuh waktu untuk berikutnya dia menerima barakallahu fikum orderan. Dia orang cari duit. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim, aku mendapati bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis dalam satu hari yang tidak bisa ditulis oleh nusakh selama satu pekan. Kehebatan dari zikir ya. senantiasa beliau lakukan zikir. Baik. Ya, cuma kita barakallahu fikum sudah kebanyakannya kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akid. Terlalu banyak kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik wa taysir, kemudahan untuk beramal saleh. Baik. Kita banyak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang la faidata fihi atau bahkan fihi darar. Sehingga perlu kita koreksi diri, sehingga ketika kita mendapati diri kita memang termasuk orang-orang yang lalai, sesegera mungkin sekuat tenaga kita mencabut diri kita dari kebiasaan buruk yang kita lakukan. Sahih, barakallahu fikum. Masya Allah. Kita kembali, barakallahu fikum. Tidak semua bacaan-bacaan itu sama efeknya. Dan ketika dibaca oleh si fulan akan berbeda. Baik. Sehingga ketika orang itu tidak lagi bergaul dengan orang-orang saleh, kebiasaannya sudah kebiasaan buruk dan seterusnya. Ketika dia mengucapkan ucapan baik, hatta zikir yang diucapkan, zikirnya sudah kosong dari ruh. Paham lagi kan? Zikirnya sudah kosong dari ruh. Tidak ada bobotnya. Barakallahu fikum. Maka tentunya senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrullah dzikran katsira wa sabbihuhu bukrata wa asila. Baik. Mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup bergerak, memiliki kekuatan, sementara orang mati tidak bergerak dan tidak memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Zikrullah senantiasa, barakallahu fikum. Baik. Kita akui memang yang namanya iman yazidu wa yanqus. Barakallahu fikum. Mungkin ketika kita futur, lalai kita banyak, hendaknya kita jangan terus-menerus dalam kelalaian. Sesegera mungkin kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Baik. Baik. Fatahaddadahu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil balik, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah, Allahu alladhi yamna'uka minni. Allah yang akan menghalangi engkau dari aku. Maka orang itu pun gemetar sehingga tidak lagi memiliki kekuatan untuk tetap memegang pedang tersebut, sehingga lepas jatuh dari tangannya. Bahkan bertekuk lutut, kakinya tidak lagi mampu menopang badannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil alih pedang tersebut sambil mengatakan, "Faman yamna'uka minni?" Lalu terus siapa yang akan menghalangi engkau dari aku? Tidak ada yang bisa diucapkan oleh orang ini kecuali hanya mengatakan, "Kun khaira akhirin ya Muhammad." Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Kemudian Rasulullah SAW memaafkannya dan membiarkannya pergi. Fatahaddadahu ashabun Nabi SAW. Orang ini tentunya tidak dianggap baik oleh sahabat Rasulullah SAW. perbuatan jeleknya, perbuatan buruknya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkannya dan membiarkannya pergi. Uqimatish shalatu fa shalla bi ta'ifatin rak'atain, maka ditegakkanlah salat. Jadi fa shalla bi ta'ifatin rak'atain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama dengan satu kelompok. Masih kita dalam kondisi salat khauf. Baik. Dua rakaat tsumma ta'akharu, kemudian mereka mundur. Wa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'ataini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kelompok yang kedua dengan dua rakaat. Wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un wa lil qaumi rak'atani rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat dan setiap kelompok melakukan 2 rakaat 2 rakaat. Baik, waqala Musaddad an Abi Awana an Abi Bishr ismu ar-rajuli Ghawras ibn al-Harith. Musyrik ini namanya Ghawras ibn al-Harith. Gazar Rasulullah SAW muharib khasfah binakhlin fara'au minal muslimina gharrah. Ini peperangan, peperangan apa? Memerangi muharib khasfah. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam kondisi istirahat, mereka menganggap kondisi ini kondisi lengah, sehingga di antara mereka dari kalangan musyrikin mendatangi Rasulullah dalam kondisi beliau tidur, dan inilah yang terjadi. Cuma ketika Arab ini, ketika orang ini barakallahu alaikum dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengatakan ji'tukum min indi khairin natibaban, maka orang itu mengatakan wa'ahiruka an la uqatilaka wa la akunu min qawmin yuqatilunaka. Kata Arabi ini, aku berjanji kepada engkau wahai Muhammad bahwa aku tidak akan memerangi engkau dan tidak akan bersama dengan orang-orang yang akan memerangi engkau. Fakhalla sabilahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang ini pergi. Faja'a ila ashabihi, maka Arabi ini pun kembali kepada kaumnya sambil mengatakan ji'tukum min indi khairin nas. Baik. Maka ketika Arabi ini kembali ke teman-temannya, dia pun mengatakan aku telah mendatangi orang yang sebaik-baik manusia. Ya, ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di sini katakan oleh Al-Hafidz. Baik. وقال الواقدي بسبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دحتور وأنه أسلم لكن ظاهر كلامه أنه ما قصتان في غزوتين فالله أعلم. Dekat Al-Hafidz kelihatannya memang dua kondisi, dua keadaan yang mirip. Barakallahu fiik, dua keadaan yang mirip, dua kejadian. قال رحمه الله تعالى وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. Berkata Jabir, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Nakhl, nama satu tempat. Fa shalla al-khawfa, maka beliau pun melakukan salat khauf. Berkata Abu Hurairah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Najd salat al-khauf." Wa inna ma ja'a Abu Hurairah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam Khaybar. Barakallahu fikum. Walaupun di sini katakan wa qala Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam di ghazwati Najd salat al-khauf, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Najd salat khauf. Baik, al-Hafiz di sini memberikan keterangan untuk memperjelas kondisinya. Wa sallahu Abu Da'ud wa sallahu Abu Da'ud wa Ibnu Hibban wa Thahawi min tarik Abi al-Aswad annahu sami'a Urwata yuhadithu an Imran ibn al-Hakam annahu sa'ala Abu Hurairah hal sallaita man Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khauf. Ini apakah engkau telah melakukan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf? Qala Abu Hurairah, "Na'am." Iya. Qala Marwan, "Mata qala? Mata?" Qala "Amu ghazwati Najd." Kapan itu engkau melakukan salat khauf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berkata Abu Hurairah, "Di tahun perang yang terjadi di Najd." Baik. Qauluhu inna ma ja'a Abu Hurairah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyama Khaybar yuridu bidzalika ta'kidu ma dhahaba ilayhi min anna ghazwat dhatir riqa' kan ba'da Khaybar. Lakin la yalzam min qawli al-ghazwati kanat min jihati Najd an la tata'addad. Barakallahu bikum. Yani yang namanya perang, barakallahu bikum, ya. Sudah jadi berkali-kali di tempat itu. Baik. Fa inna Najdan waqa'a al-qasd ila jihatiha fi iddati ghazawat. Karena Najd ada beberapa kali, Rasulullah SAW melakukan peperangan yang mengarah kepadanya. Wa qad taqaddama taqriru qawli Jabir rawa qissatain mukhtalifatain fi salatil khauf bima yughni an i'adatihi. Fa yuhtamalu ay yakuna murara hadara allati ba'da Khaybar la allati qabla Khaybar. Menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Abu Hurairah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Najd adalah salat apa? Setelah Khaybar. Barakallahu fikum. Perang yang terjadi ini setelah Khaybar, bukan sebelumnya. Karena ada juga perang Khaybar, perang Najd sebelum Khaybar. Barakallahu fikum. Kita tidak bisa mengatakan Abu Hurairah salah atau keliru, enggak. Baik. Karena terjadi beberapa kejadian perang di Najd sebelum dan setelah Khaybar. Tentunya dikatakan bahwa Abu Hurairah mengatakan saya pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf berarti setelah Khaybar, karena datangnya Abu Hurairah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergabung dengan beliau bersama para sahabat yang lainnya itu pada saat di Khaybar. Artinya peperangan sebelumnya tentu Abu Hurairah tidak mengikutinya. Baik, wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Ini perlunya dan butuhnya kita untuk mencari tahu, barakallahu fikum, memastikan ucapan seseorang, apa maksud Anda mengucapkan ucapan ini. Jangan kita sendiri yang memahaminya dan kita sendiri yang menyimpulkannya. Paham, barakallahu fikum. Seseorang mengucapkan satu ucapan. Baik. Jangan kita langsung mengatakan oh dusta. Belum tentu. Seperti ini. Ketika Abu Hurairah mengatakan bahwa saya telah melakukan salat khauf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Najd. Ada orang mengatakan, "Oh, dusta dia." Baik. Dia belum ada sebelum apa? Sebelum Khaybar. Sementara Khaybar disitulah pelaksanaan apa? Salat khauf. Baik. Kalau mau ditelusuri, barakallahu fikum, nah bisa kita langsung percaya terhadap orang yang memponis Abu Hurairah misalnya, itu sebagai contoh saja untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik. Karena ucapan tersebut muhtamal. Baik. Sehingga kita butuh penjelasan lebih. apa yang maksud Anda dari ucapan Anda demikian ini? Oh, maksud ucapan Anda itu seperti ini. Dikatakan oleh Abu Hurairah sendiri ketika ditanya. Allah di Najd setelah perang Khaybar. Karena perang di Najd itu berkali-kali. Ada sebelum Khaybar dan ada setelah Khaybar. Assalamualaikum. Ini pentingnya kita barakallahu fikum sesama ikhwah salafiyin, apalagi para doa ila Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang mestinya kita miliki sehingga ta'awun dalam dakwah ini senantiasa kuat. Barakallahu fikum. Langgeng. Kapan tidak kita miliki poin-poin yang menjadi pondasi pembentukan ta'awun ini dalam dakwah, maka tidak akan terjadi dakwah. Bubar. Barakallahu fikum. Ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Wassilukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hududun nafs. Bukan tujuan-tujuan pribadi yang diinginkan. Hakadah. Bukan tujuan-tujuan pribadi. Bukan materi. Baik. Bukan riasah. Bukan sanjungan. Kapan ini yang diinginkan oleh seorang da'i dalam dakwahnya, Nasolat Salamat Al-Afiyah. Baik. Maka akan terjadi berbagai macam permasalahan antara dia dengan doa yang lainnya. Sahih? Baik. Akan terjadi permasalahan antara doa dengan doa-doa yang lainnya. Da'i-da'i yang lainnya. Kemudian yang kedua. Yang mestinya adalah al-i'tirafu bil-fadl. Mengakui kelebihan yang ada pada saudaranya. Bukan justru hasad yang muncul. Baik. Bukan justru hasad yang muncul. Ketika kita mendapati kelebihan saudara kita, kita mensyukuri kelebihan itu. Karena itu kekurangan pada kita. Dengan adanya saudara kita bersama dengan kita yang dia memiliki kelebihan itu, itulah kesempurnaan untuk kita semuanya. Tertutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang ada pada saudara kita dalam berdakwah ini. Namanya al-i'tirafu bil fadl. Kalau tidak, maka yang akan muncul adalah al-hasad. Dengki. Kenapa kalau dia yang berkhutbah, banyak sekali yang hadir. Kalau dia ngisi taklim, banyak sekali yang hadir. Baik. Kalau ada masalah-masalah, kok dia larinya ke sipulan, bukan ke saya. Hasad. Anak cerita begini bukan ada sesuatu yang terjadi, barakallahu fikum. Kalau dia ngisi di satu halakah, siapa yang hadir cuma itu saja. Ketika sipulan ustaz yang lain yang ngisi di halakah tertentu, tuh banyak sekali yang hadir. Sehingga dia cemburu, sehingga dia hasad. Subhanallah. Ini juga menunjukkan ketidakikhlasan. Karena seandainya memang keinginan Anda dan tujuan Anda berdakwah hidayatun nas, maka hendaknya kalian mensyukuri. Barakallahu fikum. Keberadaan saudara kalian yang juga mengajak kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus salih. Karena hidayah itu apakah orang yahtadi biyadika. Tip. Ala yadika. Oh, ala yadi ikhwanik. Sama saja. Karena demikian yang kita inginkan. Orang mendapatkan dakwah, mendapatkan hidayah di dalam dakwah ini. Apakah dia mendapatkan hidayah melalui saya atau melalui yang lainnya? Yang jelas yang kita inginkan kan tercapai. Mestinya ini yang disyukuri. Barakallahu fikum. Maka ini yang mesti ada, barakallahu fikum. Dalam ta'awun ad-da'awiyah. apakah itu madrasah yang kita kelola, barakallahu fikum, apakah yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi, barakallahu fikum. Iktiraf, harus mengakui keutamaan dan kelebihan saudaranya, barakallahu fikum. Ini iktiraf. Karena kalau tidak ada, maka akan muncul hasad, dengki, akan muncul permasalahan. Bikin gasak-gusuk, bikin gonjang-ganjing dalam dakwah, bikin rusuh. Allah musta'an. Ini satu paket biasanya, ini yang anak sebutkan, ini satu paket. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzib. Kalau dia sudah tidak ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sidik kuma Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak ada i'tiraf bil fadl, maka akan muncul kadib. Akid. Baik. Dia akan memunculkan kedustaan-kedustaan. Tujuannya untuk mengangkat dirinya dan merendahkan saudaranya yang lain. Menisbahkan perkara-perkara yang tidak dilakukan kepada orang lain. Oh, bahwa dia itu begini, begini, begini, begini. Untuk menjatuhkannya. Barakallahu fikum. Untuk menjatuhkan. La haula wa la quwwata illa billah. Pokoknya dia memanfaatkan kedustaan untuk melanggengkan apa yang menjadi keinginan dia. Tentunya ma'al ayyam yaqtadih. Baik. Bersama dengan berjalannya waktu, biiznillah akan nampak orang-orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya dia selama ini tidak ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak syirik ma Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan dakwah. Waliyadzubillah. Nasolah salamat wa la'afiyah dari sifat-sifat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Semoga kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Karena hanya dengan sifat-sifat mulia dan agung inilah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mendongkrak dakwah ini semakin mulia, semakin diterima, dan semakin banyak orang-orang yang mau menerimanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Akhlakul karimah ini, barakallahu fikum, yang mestinya kita miliki. Kita memohon senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi dari karunia ini, akhlak. Jangankan kita, barakallahu fikum, kaliber sahabat saja, kaliber sahabat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras hati, kasar ucapan, wahai Rasul, niscaya mereka ini sahabat-sahabat yang adil selim akan lari meninggalkan engkau. Menunjukkan bahwa barakallahu fikum, seorang boleh saja ditinggalkan, barakallahu fikum, walaupun dia da'i ila sunnah menurut pengakuan dia, kalau dia tidak memiliki akhlakul karimah, maka boleh untuk ditinggalkan. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata. Karena khitabnya di situ tadi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka barakallahu fikum. Sayyid, kita ini sebagai doa ila Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya menjadi qudwah, uswatun hasanah. Barakallahu fikum di semua kebaikan. Nasallahu at-tawfiq. Nasallahu at-tawfiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Senantiasa kepada kita apa? Taufiknya. Taufik. Kita kembali ke pelajaran kita, barakallahu fikum. Baik. باب غزوة بني المصطلق. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسية. باب perang terhadap بني المصطلق dari خزاعة. Dan perang ini biasanya disebut dengan perang Al-Muraisiyah. Qala Ibnu Ishaq wa dzalika sanata sittin. Perang Muraisiyah ini terjadi di tahun yang ke-6. Wa qala Musa bin Uqbah arbaun. Yani tahun ke-4. Wa qala Nu'man bin Rashid al-Zuhri kana hadithul ifk fi ghazwati al-Muraisiyah. Dan berkata Nu'man bin Rashid dari Zuhri bahwa hadis al-ifk, cerita dusta, tuduhan palsu yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin menuduh Aisyah berzina dengan sahabat mulia Safwan, itu di perang Muraisiyah. Pulangnya beliau dan para sahabatnya dari perang Muraisiyah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id. Qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Muhammad bin Yahya ibn Hayya Habban ibn Habban an ibn Muhayriz annahu qala dakhaltu al-masjida faraitu Aba Sa'id al-Khudri fajalastu ilayhi fasa'altuhu anil 'azl. قال أبو سعيد أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلا يوم إلى يوم القيامة إلا وهو وهي كائنة. دخلت المسجد berkata Ibnu Muhayriz. Aku masuk ke masjid dan melihat Abu Sa'id Al-Khudri duduk. Maka aku pun mendekatinya dan duduk di hadapannya. Pasal tuh al azl, maka aku pun bertanya kepada beliau tentang azl. Azl ini seorang suami menjima istrinya dan membuang sperma di luar rahim. Barakallahu fikum. Sehingga tidak terjadi kehamilan, namanya al azl. Baik. Ini al azl. Ini seorang suami sekali lagi menggauli istrinya dan ketika hendak inzal dia membuang spermanya di luar rahim. Qala Abu Sa'id kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sa'id memberitahukan bahwa dulunya kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegal suati banil mustaliq. Maka kami keluar melakukan peperangan untuk memerangi banil mustaliq. Fa asabna sabiyan min sabil arab. Maka kami pun mendapati tawanan perempuan-perempuan. Sabiyan min sabil Arab. Fastahayna an-nisaa'a washaddat 'alaina al-'uzbah. Fastahayna an-nisaa', maka kami pun pengen. Yang namanya manusia normal ya memiliki syahwat. Barakallahu fikum. Dan syahwat ini ketika lama tidak tersalurkan akan apa? Taib akan memuncak. Barakallahu fikum. Akan memuncak. Barakallahu fikum. Wastaddat 'alaina al-'uzbah. Dan sangat menyusahkan kami al-'uzbah. Yani penyendirian, artinya terpisah dari keluarga. Karena perang bukan satu hari, dua hari, sepekan, dua pekan. Taib sekarang terkadang dua bulan. Barakallahu fikum. Terkadang tiga bulan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka dikatakan oleh Said, maka istahilan nisa, kami butuh perempuan-perempuan. Naik. Ustadat alaina al-uzbah wa ahbabna al-azlah. Dan kami pun hendak melakukan azl. Baik. Faradna an-na'zilah. Ini seorang memiliki budak tapi dia tidak menghendaki dari budaknya anak. Tambarlabikum. Dia hanya pengen bersenang-senang dengan budaknya, menjimainya, dan tidak pengen dari budaknya ini anak keturunan. Barakallahu fikum. Maka mereka pun setelah tentunya mendapatkan apa? Jatah bagian-bagian. Barakallahu fikum. Karena perempuan-perempuan tawanan-tawanan ini, laki perempuan kalau ditawankan berapa? Siapa yang mau meraja ini? Berapa kemungkinan yang akan diberlakukan terhadap tawanan ini? Dibebaskan cuma-cuma, ha? Satu. Tukar tawanan. Dipekerjakan. Maksudnya dipekerjakan? Dijadikan budak. Dipekerjakan dijadikan budak maksudnya. Apa lagi? Mezid. Apa Yusuf? Diminta tebusan, ha? Masya Allah, ha? Mayazid. Khair. Sudah tadi, dia kan cuma. Dipenggal, masya Allah. Baik. Coba lagi. Khair. Dibahas cuma-cuma. Diperbudak. Tebusan. Penggal. Tukar tawanan. Lima kemungkinan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kebijakan. Barakallahu fikum. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada yang dipenggal, ada yang dibebaskan cuma-cuma, ada yang tukar tawanan, ada yang barakallahu fikum diperbudak. Hasil barakallahu fikum. Baik. Lah ketika perempuan-perempuan yang menjadi budak, ya dibagi-bagi budak-budak ini ke para prajurit. Baik. Wa kunna na'zil wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhirna qabla an nas'alahu. Apakah kita akan melakukan azl? Barakallahu fikum, sementara Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kita sebelum kita menanyakannya. Fasalnahu. Maka kami pun bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang hukum azl ini. Barakallahu fikum, hukum azl. Fasalnahu an dzalika faqala ma 'alaikum alla taf'alu. Tidak mengapa atas kalian untuk kalian tidak melakukannya. Melakukan atau tidak melakukannya sama saja. Ma min nasamatin kainati ila yaumil qiyamah illa wa hiya kainah. Tidak ada satu jiwa pun yang Allah tetapkan bahwa dia akan hadir di atas muka bumi ini sampai hari kiamat kecuali dia akan hadir di ada dan hadir di atas muka bumi. Ambarullah bikum. Terkadang ada orang azal. Tapi pengennya azal, barakallahu fikum. Tidak sempat dia melakukannya. Barakallahu fikum. Bahkan boleh jadi spermanya pun tertumpah begitu saja. Dan bisa masuk kembali berjalan ke rahim. Paham barakallahu fikum. Karena spermanya berjalan. Dia hidup. Dia bisa bertahan. Yani seseorang dia melakukan azl atau tidak melakukan azl, kalau Allah menghendaki bahwa akan hadir keturunan dari perempuan itu, maka akan hadir keturunan. Betapa banyak orang yang tidak azl, tidak KB, tidak bertahun-tahun, bahkan 10 tahun baru punya anak, bahkan 12 tahun bahkan tidak punya anak sama sekali. tidak KB, tidak apa, tidak apa. Diperiksa normal. Terus bagaimana ya? Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yahabul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur atau yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Selesai. Ini sudah menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah menghibahkan, memberikan untuk satu keluarga keturunan dari anak-anak perempuan semuanya. 2 orang kah, 3 orang, 8 orang kah, semuanya perempuan. Baik. Atau satu keluarga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki semuanya, apakah 2 atau 3 atau 8 atau 10 laki-laki semuanya. Atau ada juga satu keluarga yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunannya ada laki ada perempuan. Pokoknya ada laki-lakinya, ada perempuannya. Apakah berbanding atau tidak, yang jelas ada anak laki dan anak perempuannya. Wa ja'alu man yasha'u aqima. Dan di antara keluarga-keluarganya Allah telah menjadikan untuknya aqim, tidak memiliki anak keturunan sama sekali. Barakallahu fikum. Tidak dia azam, tidak dia barakallahu fikum kabeh. Bahkan dia sangat berusaha, berupaya untuk dia bisa memperoleh apa? Anak keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum menganugerahinya. Masyaallah. Baik. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma minna samatin kainati illa yaumil qiyamah illa wa hiya kainah. Kalau Allah sudah menentukan bahwa dia barakallahu fikum. Betapa banyak juga orang yang KB ada anaknya. Baik. KB dia minum obat tetap hamil. Allah telah menentukan bahwa ini si fulan lahir dari rahimnya si fulana. Mau atau tidak mau. Bahkan dia sudah melakukan berbagai macam usaha upaya untuk menggugurkannya, tidak mau gugur. Masya Allah, lahir anak itu sempurna. Allah menghendaki. Baik. Dan betapa banyak juga perempuan yang susah sekali untuk hamil. Orang melanggar jaga para jaga. Barakallahu fikum. Tahu jaga para jaga. Susah sekali. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi harapannya, tapi kehamilannya, apa namanya, tapi berjalan terus sampai sempurna dia melahirkan bayinya. Barakallahu fikum. Baik. Ada perempuan barakallahu fikum. Qadarullah. Enggak macam-macam, cuma batuk. Cuma batuk, keluar tuh janin. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minna samatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wa hiya kainah." Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sampai di para kembali. Ini ya, oleh-oleh ada oleh-oleh barakallahu bikum dari daurah kita Masya Allah. Masya Allah kita senantiasa menyemangati kita untuk senantiasa semangat talabul ilm. Dan jangan berhenti-henti untuk semangat talabul ilmi. Kalau misalnya mungkin kendor karena satu dan lain hal, jangan terus-menerus kendor. Semangat terus. Baik. Kapan ada kesempatan untuk belajar? Ada orang yang mau mengajar, ikut belajar. Karena tidak selamanya ada kesempatan itu. Barakallahu fiik. Akan ada suatu saat Anda mau belajar, tidak ada orang yang bisa mengajar. Barakallahu fiik. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Agar tak belajar dan semangat untuk belajar. Dan jangan mengatakan setua kita, tidak, sahabat sudah pada tua tetap belajar. Masya Allah. at-ta'awun al-birr wa at-taqwa wa as-sabr. Baik. Sabar. Baik. Dan secara khusus ada untuk para doa, para da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, ada nasihat khusus. Baik, di antaranya adalah hendaknya para da'i, para mudarrisin, para pengampu dakwah bahasanya kita, baik, hendaknya menjadi qudwatun hasanah atau uswatun hasanah, berikan contoh yang terbaik. Barakallahu fikum. Dalam mendidik, dalam mengajar, karena uswatun hasanah itu lebih, barakallahu fikum, akhlak mulia lebih menarik, barakallahu fikum, lebih memukau, lebih apa istilahnya, lebih menjadikan orang senang terhadap dakwah ini dan akhlak yang kita miliki, akhlakul karimah. Kemudian barakallahu fikum, masalah mendidik anak-anak, ya mungkin di sini termasuk kekurangan kita. Jadi, mendidik anak-anak dan sabar dalam mendidiknya. Jadi, kemudian juga barakallahu fikum, termasuk di antara yang diingatkan oleh asatidz kita adalah anak-anak ustaz jangan ada pengecualian. Paham barakallahu fikum. Misalnya kalau anak-anak melanggar kemudian dihukum, disentil. Barakallahu fikum, kupingnya. Tapi kalau anak ustaz enggak mau dia, jangan, sentil juga. Barakallahu fikum. Jangan dibedakan. Baik, anak ustaz, anak kiai, baik, anak pengurus, sama semuanya. Baik. Dan jangan membedakan sikap. Barakallahu fikum. Jangan membedakan sikap. Antum bertemu dengan anak ustaz, anak ustaz ini bagaimana? Anak ikhwah yang lainnya biasa-biasa saja. Jangan barakallahu fikum. Ini kebiasaan yang kurang bagus, kurang pantas. Baik, menjadikan anak ustaz itu terlalu manja. Baik, berikutnya dia akan mengatur. Baik. Enggak boleh barakallahu fikum. Kok anak ustaz mau apa kalau memang salah, sentil telinganya, cubit, perlakuannya sama seperti yang lainnya. Baik, dimarahi. Jangan gara-gara anak ustaz tidak mau dimarahi, ya jangan barakallahu fikum. Anda tidak sayang terhadap ustaznya sebenarnya, membiarkan anaknya nakal, tidak mau mendengar. Baik, justru sayang antum terhadap ustaznya, antum harus didik anaknya sama seperti mendidik yang lainnya. Itulah bentuk ta'awunnya kita. Paham barakallahu fikum. Ain. Dan jangan ada bentuk feodal, feodalisme dalam dakwah, dalam ma'ahad otoriter. Baik. Semuanya harus ustadznya. Barakallahu fikum. Enggak juga. Baik. Abdurrahman bin Auf nanti selesai menikah baru diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sudah menikah. Paham? Paham maksudnya ini? Baik. Kalau itu urusan-urusan pribadi, silakan fadhal. Tapi kalau itu urusan-urusan dakwah, barakallahu fikum, kita rembukan bersama. Baik. Dan jangan barakallahu fikum, jangan merasa sudah menjadi mudarris, sudah menjadi dai kemudian berhenti belajar. Jangan pernah. Baik. Tetap terus belajar dan baca. Muraja dan muraja, menggali dan menggali, membaca dan membaca. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang Allah telah berikan. Masya Allah. Baik. Baik. Kemudian nasihat yang lainnya, barakallahu fikum ya, termasuk diantaranya adalah, baik, masalah pembukuan keuangan dan rekening. Diharapkan para asatidah dan para pengampu dakwah, jangan rekening dia yang dijadikan apa, barakallahu fikum, jadikan tempat untuk keluar masuknya uang yang dipasang, dipajang untuk, barakallahu fikum, untuk kebutuhan dakwah. Untuk kebutuhan dakwah, ada yang kirim dari sana, ada yang kirim dari sana, kirim dari sana, masuk ke rekeningnya, ahsannya yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan, oh Ustaz, susah, susah kita mencari orang amanah, kita katakan bahwa ya banyak orang yang amanah, masih ada di antara ikhwah kita yang amanah, barakallahu. Dan seorang ustaz, seorang pengampu dakwah, ketika ada uang masuk, barakallahu fikum, tentunya yang pertama kali untuk dia yakinkan dirinya bahwa uang itu adalah uang dakwah. Paham? Atau kendaraan, kecuali ada tafriq dari si pemberi bahwa memang mobil ini untuk ustaz. Paham? Baik. Tapi kalau ada yang mengatakan ustaz ini ada mobil bisa untuk dipakai dakwah, itu bukan mobil ustaz, barakallahu fikum, itu mobil dakwah. Cuma penyerahannya kepada ustaznya. Paham? Baik. Demikian juga uang, maka dimasukkan ke tempat-tempat yang memang perlu disalurkan padanya. Masya Allah. Kalau barakallahu fikum di sana ada tempat penyaluran, maka tidak mengapa untuk kita menghindarkan diri dari apa? Dari tuduhan-tuduhan yang memungkinkan orang menuduh kita menyalahgunakan uang. Barakallahu fikum. Anda bicara sekarang ini, antum juga akan merasakan nanti ketika antum menjadi dai ilallahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum ada memang jalur-jalur masuk dan penyebaran uang, maka mestinya kita masukkan ke sana. Baik. Tapi kalau enggak, maka barakallahu fikum sepenuh hati kita barakallahu fikum menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Baik. Siapa yang dititipi oleh orang untuk dia membagi-bagikan uang itu? Paham? Membagi-bagikan uang itu, dan dia pun membagi-bagikannya tanpa sedikit pun mengambil, jangankan mengambil, keinginan hati untuk mendapatkannya saja tidak, maka sama seperti dia yang bersedekah. Barakallahu fikum. Ini yang mestinya ada. Tapi untuk keluar dari berbagai macam kecurigaan, apalagi itu dana umat misalnya, maka hendaknya barakallahu fikum ada jalur-jalur khusus tempat keluar masuknya. Baik. Tempat keluar masuknya uang dakwah. Barakallahu fikum. Apalagi nah, susah. Masih ingat-ingat yang lain. Itu barakallahu fikum. Ya, ini nasihat-nasihat yang dinasihatkan oleh para asatidah kita, jazakumullahu khaira. Baik. Mereka yang telah capek sebelum dan sesudah daurah, mereka capek masih. Kita datang tinggal belajar, pulang selesai daurah langsung pulang. Sementara mereka masya Allah masih tetap berkutat mengurusi sampai masyaanya pulang. Masya pulang hari Kamis nanti insya Allah. Bukan begitu pergi masya selesai urusan lah, masih ada musyawar. Laporan ini, laporan itu, masing-masingnya. Tapi tentunya koordinasi senantiasa terus menerus di antara para asatidah. Jazahumullahu khair. Ini yang senantiasa kita ucapkan. Jazahumullahu khair. Ini hanya ini yang bisa kita lakukan. Mendoakan mereka. jazahumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan yang lebih baik. Barakallahu. Mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wassadat, kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barakallahu fiik. Ala pemikir mungkin kalau ada kata-kata yang salah keliru, nih maka ya, mohon maaf tentunya. Karena kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekeliruan yang kita ucapkan. Tayyib barakallahu fiik. Ini yang paling barakallahu fiikum yang paling ditekankan di antara yang disebutkan para asatidah, ya termasuk pendidikan anak-anak nih, anak-anak ustaz, anak-anak ustaz. Terkan dia jadi apa? Jadi ketua geng. Maka kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, dibantu ustadznya, mendidik anaknya. Jangan dibiarkan salah, kemudian ya begitu saja, tidak perlu dinasihati, tidak perlu diingatkan, tidak perlu dipukul, tidak perlu disentil. Nah, jangan. Diperlakukan sama. Sama semuanya. Baik. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.